Saat ku coba terus bernafas, beri terasa sulit bertahan. Rasanya ingin ku berlari untuk mengakhiri, tapi ku tak bisa, ku tak bisa. Tanpamu ku tak bisa tertawa, ku tak bisa bahagia bersamamu. Hanya itu pintaku, kau dan aku bersatu. Saya mau minta doa restu sama Bapak dan Ibu untuk menikahi Nania. Bismillah, Bu. Nania mau belajar taat sama perintah dan larangan Allah supaya bisa ke surga sama Kang Rafli. Aku tak sanggup menghapusmu dari hidupku, cinta sejatiku. Genggam tanganku, jangan kau ragu, ku tak bisa tanpamu, ku tak bisa tertawa, ku tak bisa bahagia bersamamu. Kau dan aku bersatu. Aku bisa saja menjawab ribuan pertanyaan kamu tentang kehidupan pernikahan kita, tapi percuma, Nan. Percuma. Percuma kalau tidak ada satupun jawaban dariku yang kamu percaya, Nania. Ku tak bisa bahagia, hanya itu pintaku, kau dan aku bersatu. Kau dan aku bersatu.